Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dar. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Salam Taufik yang sudah sampai di pembahasan tentang fardu wudu, dan ini sudah sampai ke fardu wudu yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta dengan dua telapak beserta dengan dua mata kaki, dan itu dilakukan hanya satu kali saja. Lalu andai kata ada seseorang yang tidak memiliki kaki, maka kalau hanya terputus tidak mencapai mata kaki, itu kaki yang tersisa masih harus dibasuh. Tapi kalau kakinya terputus hingga mata kaki, hingga di atas mata kaki, maka tidak lagi memiliki kewajiban membasuh kaki. Akan tetapi membasuhnya sunnah ya. Membasuhnya sunnah. Jadi kefarduan wudu yang kelima ini terkhusus bagi orang yang tidak memakai muzah, tidak memakai sepatu. Kalau orang yang memakai muzah itu nanti dia diperbolehkan memilih ya. Boleh memilih membasuh kaki, boleh memilih mengusap muzah. Jadi muzah ini seperti yang kita tahu memiliki batasan waktu. Memiliki batasan waktu. Jadi ada yang batasannya 24 jam. Ada yang batasannya 3 hari. Batasan yang 24 jam adalah bagi orang yang tidak melakukan perjalanan. Kalau orang yang melakukan perjalanan dan jarak perjalanannya itu hingga diperbolehkan qasar, maka diperbolehkan mengusap muzah selama 3 hari 3 malam. Jadi orang yang memakai muzah dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka dia diberi dua pilihan, boleh membasuh kaki, boleh mengusap muzah. Wa al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain aw mashul khuffi idza kamalat shurutuhu. Membasuh kaki hingga mata kaki atau mengusap muzah bagi orang yang memakai muzah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Syaratnya di sini dijelaskan ada 5, yaitu yang pertama memakainya dalam keadaan suci, suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Syarat yang kedua, muzah harus menutupi seluruh anggota fardu, yaitu kaki hingga mata kaki. Dan muzah itu harus menutupi anggota fardu dari semua sisi kecuali sisi atas, karena sisi atas itu kan untuk masuknya kaki ya, dan juga untuk lubang tali. Jadi selain sisi atas, semua sisinya harus menutupi anggota fardu. Syarat selanjutnya adalah harus suci, muzah yang dipakai harus suci. Tetapi andai kata seseorang menggunakan tali muzah yang berupa bulu babi atau rambut babi, maka najisnya itu dimafu ya. Jadi bulu babi yang dijadikan tali muzah itu dimafu. Kemudian salat selanjutnya adalah muzah harus bisa menghalangi air sampai ke kaki. Jadi andai kata muzahnya dituani air, maka airnya tidak sampai ke kaki. Kemudian syarat selanjutnya, muzah harus memungkinkan untuk digunakan melakukan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh musafir. Jadi musafir itu kan tidak hanya diam di tempat ya, tapi butuh berjalan ke sana kemari. Itu muzahnya harus bisa digunakan untuk perjalanan itu. Walaupun yang memakai muzah itu adalah orang yang lumpuh. Jadi syarat ini tidak membedakan apakah memang faktanya digunakan untuk mondar-mandir atau tidak. Semuanya sama. Nah, perbandingan antara membasuh kaki dan mengusap wajah itu hukum aslinya lebih utama membasuh kaki. Tapi ada beberapa pengecualian. Ada beberapa hukum yang lebih mensunahkan mengusap wajah, bahkan ada yang hukumnya wajib. Hukum-hukum yang sunnah adalah semisalkan seorang yang ragu tentang kebolehan mengusap wajah, maka bagi orang ini lebih baik mengusap wajah daripada membasuh kaki. Contoh yang lain adalah seorang tokoh yang diikuti oleh pengikutnya, itu juga dia disunahkan mengusap wajah supaya para pengikutnya mengikuti kesunahan itu, mengikuti keringanan itu, mengikuti kemurahan itu. Atau contoh yang lain, ada orang yang merasa tidak suka dengan hukum mengusap wajah. Orang yang tidak menyukainya itu justru sunnah kalau dilakukan. Kemudian contoh berikutnya, semisalkan orang yang khawatir tertinggal jamaah. Jadi kalau dia mengusap wajah, dia sholat berjamaah, tapi kalau dia membasuh kaki, ada potensi dia tertinggal jamaah. Bagi orang itu juga disunahkan mengusap wajah. Kemudian bahkan terkadang mengusap wajah ini hukumnya wajib. Terkadang hukum wajib itu contohnya bila seorang yang memakai wajah dengan syarat-syaratnya sudah masuk waktunya sholat, kemudian dia hanya memiliki air yang cukup digunakan untuk wudu, tetapi terbatas di basuhan kaki. Jadi kalau dia mengusap wajah, wudunya sempurna, tapi kalau dia membasuh kaki, itu airnya kurang. Bagi orang yang seperti ini, maka dia juga diharuskan mengusap wajah. Kemudian alasan mengapa seseorang yang dalam kondisi ini diharuskan mengusap wajah, karena dia mampu melakukan bersuci secara sempurna, melakukan toharoh kamilah. Jadi ini hanya terkhusus bagi orang yang sudah memakai wajah saja. Kalau belum memakai wajah, maka hukumnya lain lagi ya. Jadi orang yang menemukan air tapi airnya hanya cukup untuk sebagian anggota wudhu saja, itu nanti solusinya tayamum. Kemudian contoh yang lain adalah orang yang andai kata dia membasuh kaki, maka dia tertinggal wukuf di Arafah, itu juga dia diharuskan mengusap wajah. Atau khawatir hilangnya waktu melempar jamroh, atau khawatir tertinggal tawaf wada, atau orang yang memiliki kesempatan membebaskan tawanan Islam yang ditawan orang kafir, andai kata dia membasuh kaki, dia tidak bisa menyelamatkan, tapi kalau dia mengusap wajah, dia bisa menyelamatkan, itu juga diharuskan mengusap wajah. Karena membebaskan tawanan Islam dari orang kafir itu hukumnya wajib ya. Kemudian contoh yang lain adalah seorang yang khawatir mayit meletus. Jadi mayit itu kan kalau tidak segera dimakamkan itu kan akan meletus. Ada kekhawatiran mayit meletus, sedangkan yang mengetahui mayit hanya dia saja. Jadi kalau ada orang yang hanya mengetahui mayit sendirian, itu kan hukum sholatnya menjadi wajib. Dan kalau dia membasuh kakinya, mayitnya meletus, ada potensi mayit meletus, tapi kalau mengusap wajah mayitnya belum meletus, itu harus mengusap wajah. Lalu fardu wudu yang terakhir, asadisu at-tartibu hakada. Fardu wudu yang terakhir adalah berurutan sesuai dengan apa yang ditulis oleh mulai musannif. Jadi yang dimaksud berurutan adalah memulai dengan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kedua kaki. Mengapa diharuskan berurutan? Karena hal ini adalah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad dan juga para ulama-ulama muslim. Di samping itu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ibda bima bada Allahu bihi, mulailah dengan apa yang digunakan permulaan oleh Allah. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu kan Allah menyebutkan anggota-anggota wudhu secara berurutan, jadi wajah, tangan, kepala, lalu kaki. Maka berdasarkan hadis ini, urutan yang disusun oleh Allah itu harus kita ikuti. Kemudian mengenai ratanya air ke seluruh badan, ke seluruh anggota wudhu ya, ratanya air ke seluruh anggota wudhu itu tidak diharuskan yakin. Jadi kita tidak harus yakin apakah air sudah merata di anggota wudhu atau belum. Cukup dengan golabatudzon. Golabatudzon itu potensi kuat ya. Jadi kalau sudah ada potensi kuat maka sudah cukup. Faslun fi nawaqidil wudhu. Ini sebenarnya tempatnya kurang memadai sebenarnya ya. Faslun fi nawaqidil wudhu, fasal yang menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan wudhu. Wayan kudul wudhu'a, ini saya teruskan di video setelahnya saja ya. Mohon maaf karena kondisi dan situasinya kurang mendukung, jadi saya akhiri dulu di kata faslun fi nawaqidil wudu. Wallahu a'lamu bishawab.